أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an Adawa Asy-Syafi lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah taala alaih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fadail ad-du'a, keutamaan-keutamaan dari doa. Dan sekarang kita masuk kepada fasal berikutnya, yaitu al-ilhah fi du'a. Al-ilhah fi du'a, yaitu seseorang bersungguh-sungguh dan terus-menerus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah taala, wa min anfa'il adwiyah al-ilhah fi du'a, dan di antara obat yang paling bermanfaat adalah al-ilhah fi du'a, terus-menerus di dalam berdoa, tidak mudah menyerah. Iya. Sungguh-sungguh terus merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa qad ruwa Ibnu Majah fi sunanih min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa saja yang tidak mau meminta, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Dikarenakan orang yang tidak mau meminta berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong, merasa tidak butuh kepada Allah, merasa kaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Sehingga hendaknya kita terus berdoa dan berdoa kepada Allah. Jangan ada bosan-bosannya untuk meminta berdoa kepada Allah. Karena di dalam doa itu ada beragam ibadah, beragam ubudiyah. Ada ketundukan kepada Allah, ada kesiqohan, kemantapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beragam ubudiyah lain yang terkumpul pada ibadah doa. Dan jangan kita mengiaskan dengan permintaan kepada manusia yang miskin. Manusia kalau diminta, bahkan sering diminta, yang muncul adalah apa? Ketidaksukaan. Iya. Ketidaksukaan kepada orang yang banyak meminta kepadanya. Karena apa? Manusia itu adalah orang yang fakir, makhluk yang fakir dan juga bakhil. Sehingga kalau kita sering meminta kepadanya bantuan, kebutuhan, maka akan memunculkan ketidaksukaan dalam hatinya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya raya. Allah senang, suka apabila hambanya banyak meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Ya. Allah maha kaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kebutuhan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, maka itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih al-Hakim min hadits Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fi du'a fa innahu la yahlik ma'a du'a ahadun. Di dalam Sahih Al-Hakim dari hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, la ta'jizu fi du'a, janganlah kalian merasa lemah, malas untuk berdoa. Fa innahu la yahlik fa innahu la yahlak ma'ad'u ahadun, karena tidak ada seorang pun yang akan binasa celaka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada kelemahan dalam sanadnya, hanya saja maknanya adalah benar, maknanya sahih, didukung oleh dalil-dalil yang lain. Wa dzakara al-Auza'i 'an Zuhri 'an Urwah 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul mulihin fi ad-du'a. Al-Auza'i menyebutkan dari Al-Imam Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau Aisyah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mulihin fi ad-du'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai, mencintai orang yang terus-menerus bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga ada kelemahan dalam sanadnya, tapi maknanya sahih. Bisa jadi ini ucapannya salaf. Iya. Dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, man yuksiru qara'al bab yushiku an yuftahlah, wa man yuksiru du'a yushiku an yustajabalah. Siapa yang sering mengetuk pintu, maka sebentar lagi akan dibukakan pintu untuknya. Dan siapa saja yang terus menerus memperbanyak doa kepada Allah, maka sebentar lagi akan dikabulkan doanya, permintaannya. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW, beliau kalau meminta kepada Allah, meminta 3 kali. Kalau berdoa kepada Allah, berdoa sebanyak 3 kali. Sebutkan dalam hadis yang sahih, kana Nabi SAW idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Adalah kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW kalau berdoa, berdoa 3 kali. Kalau meminta kepada Allah, meminta 3 kali. Di sini ada faedah pentingnya, itu agar kita ilhah terus menerus di dalam meminta berdoa kepada Allah. Jangan kita mencukupkan dengan 1-2 kali doa kemudian berhenti. Obat saja yang kita makan agar kita bisa mengambil faedah manfaat darinya, tidak cukup kita apa meminumnya sekali, harus kita minum berulang-ulang. Iya, ada yang sampai 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang lebih dari itu. Demikian pula halnya doa. Iya. Wa fi kitab az-zuhdi lil imam Ahmad an Qatadah qala qala muwarriq ma wajadtu lil mu'min mathalan illa rajulan fil bahri ala khashabah fahuwa yad'u ya rabbi ya rabbi la'alla allaha azza wa jalla an yunjiyah. Di dalam kitab Zuhud lil imam Ahmad, ya, milik Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, disebutkan dari Qatadah. Liyo Qatadah mengisahkan qala muwarriq berkata, ma wajadtu lil mu'min mathalan, tidaklah aku dapati satu perumpamaan bagi seorang mukmin di dunia ini, illa rajulan fil bahri ala khashabah, melainkan seperti seorang yang dia terapung-apung di lautan, ala khashabah, di atas satu batang kayu. Fahuwa yad'u ya rabbi ya rabbi, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya rabbi wahai rabbu selamatkanlah aku. La'allallaha an yunjiyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Di sini beliau muwarriq rahimahullah ta'ala menggambarkan, ya, satu permisalan yang sangat bagus kalau diterapkan, atau kalau kita mencontoh permisalan ini, kita terapkan dalam kehidupan kita, maka niscaya kita akan terselamatkan dari beragam kejelekan-kejelekan dunia. Kata beliau, seorang mukmin itu hendaknya dia seperti seorang yang terapung-apung di lautan, yang dia hanya berpegang sebatang kayu. Dalam kondisi kematian dari sana sini mengancam dia. Ada ancaman badai, ada ancaman ombak yang besar, ada ancaman ikan hiu, segala macam ancaman datang mengarah kepada dia. Apa yang terjadi kira-kira pada hati orang yang seperti ini keadaannya? Tentunya dia dalam kondisi apa? Khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena di belakangnya ada kematian mengejar dia, sehingga dalam kondisi khusyuk, ya, berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkannya, dia terus berdoa dan berdoa kepada Allah. Tidak putus-putusnya dia berdoa, senantiasa lisannya mengucapkan doa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Demikian pula seharusnya kondisi kita di dunia ini seperti orang ini. Kenapa? Karena kita di dunia penuh dengan apa? Fitnah, fitan, fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Ada ujian yang berupa syahwat dengan beragam macam jenisnya. Ada di sana juga ujian yang berupa syubhat, dan ini lebih berat lagi daripada ujian yang berupa syahwat, juga macamnya banyak. Sehingga kalau kita tidak menekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah bimbingan dan arahan, maka niscaya kita akan terseret oleh syubhat tadi, fitnah-fitnah tadi, terdampar. Iya. Dalam fitnah yang na'udzubillah menyesatkan. Sehingga kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah juga sebelumnya untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya dari beragam doa yang dipanjatkan agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beragam fitnah yang sangat banyak di dunia ini. Meskipun kebanyakan orang tidak sadar, tidak mengerti. Iya. Kemudian kita masuk kepada fasal berikutnya, yaitu min afati du'a, di antara penyakit-penyakit yang ada dalam doa, yang ini bisa menyebabkan tertolaknya doa, tidak didengarnya doa. Wa min al-afati allati tamna tartub athari du'a 'alaihi an yasta'jil al-'abd wa yastabti al-ijabah fayatahassar wa yad'u du'a wa huwa bi manzilati man badara badran aw ghursan faj'ala ta'ahadahu wa isqiyahu falamma istabba kamalahu wa idrakahu tarakahu ahmalah. Dan di antara penyakit-penyakit yang bisa menghalangi pengaruh dari doa adalah seorang hamba terburu-buru untuk mendapatkan apa yang dia minta, wa istabdi'ul ijabah, dan merasa atau menganggap lambat datangnya pengabulan, sehingga apa akibatnya? Fayatahassar wa yad'u du'a, sehingga dia pun merasa letih, capek, merasa bosan untuk berdoa, sehingga pada akhirnya dia tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kedudukan orang yang seperti ini yang dia merasa malas, capek, bosan karena sebab doanya belum kunjung juga dikabulkan, wa huwa bimanzilati man badara badaman, ini kedudukannya seperti seorang yang menaburkan benih-benih, au ghorasa ghorsan, ataupun menanam sebuah pohon, faja'alaitahaduhu wa yastih, akhirnya dia pun mulai menjaganya, membersihkan beragam apa rumput-rumput yang ada di sekitarnya, wa yastih, kemudian juga mengairinya. Falamma stabta'a kamalah wa idrakah tarakahu ahmalah, tatkala dia memandang atau menganggap lama ya munculnya buah-buahan dari pepohonan tadi, menganggap lama ya hasil dari biji-bijian tadi, tarakahu ahmalah, akhirnya dia pun meninggalkannya dan membiarkannya, sehingga pepohonan tadi belum sempat mengeluarkan hasilnya, buah-buahannya layu, kemudian kering, tidak menghasilkan apa-apa bagi orang tadi yang menanamnya. Dia hanya mendapatkan apa? Rasa lelah dan letih. Demikian masyarul muslimin rahimakumullah, kondisi orang yang terburu-buru di dalam mengharapkan apa yang dia minta, apa yang dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada beberapa trik-trik untuk kita bisa tetap sabar di dalam berdoa kepada Allah, tidak mudah untuk kita berputus asa di dalamnya. Di antara trik yang pertama adalah bahwasanya seorang yang berdoa kepada Allah, dia harus meyakini bahwasanya dirinya sedang melaksanakan satu ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Addu'a, innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati atau qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, dan orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku dan berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, dia akan memasuki neraka jahannam dalam keadaan hina. Sehingga dia harus merasakan bahwasanya dirinya ketika berdoa sedang beribadah kepada Allah, sedang taqarrub, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan pandangan orang-orang yang awam ketika dia berdoa, dia tidak menghadirkan ubudiyah ini. Dia hanya menghadirkan apa yang dia minta. Kapan datangnya, kapan terkabulkannya. Adapun pandangan orang-orang khusus yang istimewa adalah mereka memandang bahwasanya dirinya sedang melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah amalan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia seorang yang berdoa itu harus meyakini bahwasanya dirinya adalah seorang yang faiz, beruntung ya. Dalam kondisi apapun, apakah doanya dikabulkan ataupun tidak, ataupun ditunda maksudnya ya. Jadi kata Nabi alaihi wasallam, ma min abdin yad'u Allah taala bidawatin illa a'tahu Allah ihda salat. Tidak ada seorang pun yang dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan akan Allah berikan satu dari tiga perkara. Imma an tu'ajjalahu da'watuhu fid dunya, ada kalanya Allah segerakan apa yang dia minta di dunia. Wa imma an tudakhkharlahu fil akhirah, ada kalanya Allah simpan apa yang dia minta di akhirat. Allah berikan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Wa imma an yusraf anhu minasyarr mithluha, ada kalanya pengabulan doanya berbentuk Allah palingkan, Allah hilangkan kejelekan yang tadinya hampir menimpanya. Demikian ya faedahnya dari doa. Jadi doa seorang yang berdoa tidak akan rugi ya. Dia dalam kondisi beribadah kepada Allah, di sisi lain dia mendapatkan hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dia. Bisa jadi dia meminta sesuatu dalam kondisi Allah tahu sesuatu yang dia minta kalau Allah berikan itu berisi kejelekan, sehingga Allah ganti pemberiannya dengan Allah simpan di akhirat, ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala palingkan dengan sebab dosa, dengan sebab doanya tadi kejelekan yang semisalnya ya. Fa'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum, kata Allah, bisa jadi kita menyukai sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah dalam kondisi yang kita minta tersebut, yang kita sukai tersebut jelek bagi kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, Allah tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Sehingga kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu taala, beliau kata, beliau seorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kelezatan, ketenangan, yang itu kata beliau sebenarnya lebih dicintai, lebih baik dari apa yang dia minta. Ini tingkatan khawas, tingkatan orang-orang yang khusus. Jadi ketika dia berdoa kepada Allah, dia mendapatkan kelezatan ya, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan hati. Yang ini kata beliau lebih baik daripada apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan orang-orang khusus melihat kepada ubudiyah daripada doa. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'utu falam yustajab li. Dalam sahih al-Bukhari dari hadits Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikabulkan untuk salah seorang di antara kalian doanya ma lam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa, terburu-buru mengharapkan hasilnya. Yaqulu, dia mengatakan, da'autu falam yustajab li, saya sudah berdoa tapi belum juga terkabulkan untukku doa. Ini bentuk isti'jal yang menghalangi seseorang dari ijabatu da'wah. Wa fi sahihi muslimin, dan di dalam sahih muslim Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah ma isti'jal, yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayatahasar 'inda dhalika wa yad'u du'a. La yazalu yastajibu lil 'abdi, senantiasa akan dikabulkan untuk hamba doanya selama dia tidak berdoa dengan doa yang berisi dosa-dosa dan kemaksiatan, juga doa yang berisi pemutusan silaturahim. Malam yasta'jil, juga selama hamba tadi tidak tergesa-gesa mengharapkan pengabulan doanya. Qila ya Rasulullah mal isti'jal, ditanyakan kepada Rasulullah apa itu bentuk bersegera ataupun tergesa-gesa di dalam doa. Qala yaqulu qad da'awtu falam ara yastajibu li. Seorang berkata, saya sudah berdoa dan sudah berdoa, mengulang-ulang doa. Falam ara yastajibu li, dan saya tidak melihat bahwa saya doa saya dikabulkan. Fayatahassar inda dzalika wa yad'u du'a, sehingga dia ketika itu merasa letih, capek, malas, sehingga akhirnya dia meninggalkan doa. Inilah penyakit yang menyebabkan terhalangnya doa seseorang. Ingin segera doanya didengar, dikabulkan. Ya. Wa fi musnad Ahmad min hadits Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Qala yaqulu qad da'awtu Rabbi falam yastajib li. Maknanya sama dengan hadis-hadis di atas. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa hamba itu dalam kebaikan malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Mereka, para sahabat, bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu tergesa-gesa dalam doanya? Qala yaqulu da'awtu Rabbi falam yastajib li. Dia berkata, saya sudah berdoa kepada Rabbku, tapi belum juga Rabbku mengabulkan permintaanku, doaku. Ya, sehingga kita harus bersabar di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi terus kita mengintrospeksi diri-diri kita. Kekurangan apa yang ada pada diri kita sehingga menyebabkan lambatnya pengabulan doa? Kita koreksi. Bagaimana makanan kita? Bagaimana perbuatan kita? Apakah kita suka berbuat zalim kepada manusia sehingga terhalang dari kita pengabulan doa? Kalau tidak ada di sana penghalang-penghalang, tinggal kita terus berdoa dan berdoa ilhah di dalamnya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iftiqar, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana telah lewat bahwasanya al-iftiqar ma husnudzan, merasa butuh kepada Allah dengan kebutuhan yang sangat, dan juga beserta husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab terkabulkannya doa. Husnudzan liqah al-iftiqar wal ibtirar ilaih. Husnudzan, berprasangka baik kepada Allah bersama al-iftiqar ilaih, merasa butuh kepadanya. Idza ijtama'a, manakala dua perkara ini berkumpul, asmara ijabata du'a, akan membuahkan pengabulan doa kita. Sehingga seorang yang berdoa kepada Allah harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar dia husnudzan kepada Allah, tentunya dia harus memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bisa husnudzan kepada Allah kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala jelek? Seorang pegawai yang dia banyak melanggar, banyak bolos dalam kerjanya, apa mungkin muncul rasa husnudzan dalam hatinya kepada direkturnya, bahwasanya direkturnya akan memberikan kepadanya sesuatu? Tidak mungkin. Dia seudun, aduh, jangan-jangan saya dipanggil, jangan-jangan saya akan ditegur, atau jangan-jangan akan dikurangi bonus saya. Sehingga agar muncul husnudzan pada diri kita, pada hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul yang namanya husnudzan. Kemudian ditambah dengan apa? Al-iftiqar, merasa butuh kepada Allah, maka akan terwujudlah doa kita. Ya. Faslun, kemudian fasal berikutnya. Awqatul ijabah, waktu-waktu terkabulkannya doa. Jadi di sana ada waktu-waktu di mana doa itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kapan saja kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sana ada waktu-waktu istimewa di mana doa itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jumi'a ma'a du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah. Apabila terkumpul bersama doa hati-hati yang hadir, hati yang konsentrasi kepada apa yang dia minta, kemudian mencocoki waktu dari waktu-waktu pengabulan doa yang 6. Ini bukan pembatasan. Di sana ada waktu yang lain yang belum beliau sebutkan. Di antara waktu mustajabah kata beliau, yang pertama adalah as-sulusul akhir minal lail, sepertiga terakhir di waktu malam. Ya, malam misalkan dimulai dari jam 6, kemudian berakhir sampai jam berapa? Kurang lebih jam setengah 5 misalkan dibagi silakan 3. Sepertiga terakhirnya itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang sangat baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ahlul jannah. Kata Allah, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun." Mereka ahlul jannah, sifat mereka adalah ketika di dunia sedikit tidur, jauh dari tempat tidur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, sepertiga malam terakhir waktu sahur itu, yastaghfirun, mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita dapati bagaimana Nabi Lut bersama kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Illa ala Lutin najainahum bisahar. Kecuali Lut dan keluarganya serta pengikutnya, kami selamatkan di waktu sahur, waktu yang mustajab. Beliau berdoa kepada Allah agar beliau dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kaumnya ditimpa oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kabulkan dan Allah selamatkan di saat itu. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan witir di ats-tsuluts al-akhir, di sepertiga terakhir. Kemudian waktu yang berikutnya dari waktu yang mustajab adalah indal adzan, ketika mendengar suara adzan. Jadi ketika kita mendengar azan, di sana ada sunnah-sunnahnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala merinci sunnah-sunnah tersebut di dalam kitabnya Asrarus Shalah. Kata beliau, sunanul azan al-khams. Sunanul azan khams. Sunnah-sunnah ketika kita mendengarkan azan ada 5. Yang pertama, kita membaca ataupun mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali ketika muadzin mengucapkan apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Itu sunnah yang pertama, kita ikuti muadzin, kita membaca apa yang dia baca. Yang kedua, mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina. Ini juga ada hadisnya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kemudian yang ketiga, an yas'ala li rasulihi alwasilah, meminta kepada Allah wasilah untuk rasulnya. Wasilah adalah kedudukan tinggi di sorga, ya ini khusus untuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashran, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Faman sa'ala li alwasilah halat lahu syafa'ati." Rawahu Muslim. Apabila kalian mendengar an-nida, suara azan, maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan, kemudian bersolawatlah kepadaku, karena siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya sebanyak 10 kali. Sesungguhnya ya, fa innaha manzilah fil jannah, sesungguhnya wasilah ya, itu adalah kedudukan yang ada di surga yang tidak layak untuk didapatkan kecuali oleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya, sehingga siapa saja yang meminta kepada Allah wasilah untukku, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka halal dia berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat, di hari yang sangat mengerikan. Setiap kita butuh kepada syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang berikutnya kata beliau, bersolawat kepada Rasul sebagaimana yang tercantum dalam hadis tadi. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin. Ya. Kemudian yang terakhir, silakan yas'al hajatah, dia meminta kebutuhannya, menyebutkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sunnah-sunnah yang 5 di dalam kita mendengarkan azan. Yang pertama, kita mengucapkan semisal apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, kita membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ataupun rasula. Yang berikutnya yang ketiga, kita membaca Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah sampai seterusnya. Dan yang keempat, kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita meminta hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang berikutnya dari waktu yang mustajab adalah bainal adzan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah, tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Sehingga kita manfaatkan waktu ini untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlaskan doa kepadanya dengan khusyuk, ya, meminta kepadanya. Dan jangan sampai kita berdoa dalam kondisi ingin dilihat oleh manusia, ya, ingin dilihat seperti seorang yang semangat khusyuk di dalam berdoa kepada Allah, karena ini adalah di antara penyebab tertolaknya doa. Wa adbar as-salawatil maktubat, dan juga di akhir-akhir salat yang fardu, salat yang wajib. Kata ulama, waktunya adalah setelah kita membaca tahiyat, sebelum salam kita berdoa kepada Allah. Inilah waktu yang mustajab. Karena ketika kita sedang sholat, maka kita dalam kondisi bermunajah kepada Allah. Iya, dalam kondisi kita dekat kepada Allah. Apalagi ketika seseorang sedang sujud. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru minad du'a fi, sehingga perbanyaklah doa ketika itu, ketika sujud. Juga sebelum apa? Salam. Adapun setelah kita selesai sholat, maka yang diperintahkan adalah kita berzikir kepada Allah. Faidha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah dalam kondisi duduk, ya, berdiri ataupun berbaring. Dan para ulama membolehkan untuk kita berdoa, ya, setelah kita berzikir kepada Allah. Berdoa dalam hati, bainahu wa bainallah, tidak mengangkat tangan. Silakan diperbolehkan untuk kita berdoa setelah kita membaca zikir, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian silakan kita meminta, boleh juga di saat itu untuk kita meminta, meskipun yang paling utama dan paling afdol adalah sebelum salam. Karena kondisi kita ketika itu sedang bermunajah kepada Allah, dalam kondisi sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah selesai, ya sudah selesai hubungannya, munajahnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lebih afdol untuk kita berdoa dalam kondisi kita sedang sholat. Kemudian waktu yang lain adalah inda su'udil imam yaumal jumu'ah alal mimbar hatta tuqda as-salah min dhalikal yaum, ketika imam menaiki mimbar, duduk di atas mimbar sehingga selesainya sholat. Di antara ulama ada khilaf, ya, terkait dengan waktu mustajab di hari Jumat. Kata Nabi SAW, inna fil jumu'ah la sa'atan la yuafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Pada hari Jumat itu ada satu waktu yang mana apabila seorang muslim mencocokinya dalam kondisi dia berdiri salat meminta kepada Allah, meminta kepadanya sesuatu, melainkan pasti Allah berikan kepadanya. Di antara mereka ada yang menyebutkan waktunya adalah ketika imam duduk sehingga salat selesai. Yang lain mengatakan adalah setelah asar sampai terbenamnya matahari. Sehingga kita manfaatkan dua waktu ini. Ya. Kemudian wa akhiru sah ba'da al-'asr wa sadafa khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabb. Dan waktu berikutnya adalah setelah asar. Ya. Itu 6 waktu yang beliau sebutkan. Dan di sana ada waktu-waktu yang lain yang mustajab juga, seperti ketika turunnya apa? Hujan, inda nuzulil matar. Ya. Kita tahu bahwasanya al-matar adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang mana rahmat Allah turun, maka kita manfaatkan untuk kita meminta kepada Allah hajat kita, berdoa kepadanya. Juga ketika seseorang dalam kondisi safar, itu juga waktu mustajab untuk seseorang meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sadafa khusyu'an fil qalbi, ketika dia berdoa pada waktu-waktu tadi yang mustajab, kemudian sadafa khusyu'an fil qalbi, dalam kondisi dia mendapati kekhusyuan dalam hatinya. Wa inkisaran baina yaday rabbi, dalam kondisi luluh hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa zillatan lahu, dalam kondisi merendahkan diri, menghindarkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarruan wa riqah, tunduk kepada Allah dan merasa hatinya ini luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa istaqbala ad-da'i al-qiblah, kemudian seorang yang berdoa menghadap kiblat. Wa kana 'ala taharah, dalam kondisi dia di atas taharahnya. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, kemudian dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terkait dengan mengangkat tangan dalam doa itu ada rinciannya. Yaitu apabila di sana ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dalam kondisi mengangkat tangan, maka kita berdoa dengan mengangkat tangan pula. Dan apabila di sana ada keterangan nas yang menunjukkan bahwasanya Rasul berdoa dalam kondisi tidak mengangkat tangan, maka kita pun tidak mengangkat tangan. Dan kalau di sana tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwasanya Nabi ketika itu mengangkat tangan atau tidak, maka kembali kepada hukum asal doa yaitu kita mengangkat tangan. Wa bada bihamdillah wa tsana 'alaih. Kemudian dia memulai doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Ya. Seperti dalam hadis yang muttafaqun 'alaih, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai doanya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, untukmulah segala pujian, engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna. Dan hanya bagimulah ya Allah pujian itu, engkaulah cahaya langit-langit dan bumi. Ya. Antal haq wa qaulukal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq. Engkaulah yang haq, ucapanmu haq, janjimu haq, dan juga perjumpaan dengan Allah, pertemuan denganmu ya Allah haq. Ini pujian. Setelah itu dilanjutkan oleh kata beliau, "Tsumma sanna bis-shalah 'ala Muhammadin 'abdihi wa rasulih." Kemudian dilanjutkan dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad, 'abdihi wa rasulih, hamba Allah dan rasulnya. Berselawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah. Kemudian dia dahulukan sebelum dia ucapkan hajatnya, kebutuhannya kepada Allah dengan taubat dan beristighfar kepadanya. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma dakhala ala Allah. Setelah itu dia masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya. Walaha alaihi fil mas'alah. Dan dia terus-menerus meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Kemudian dia mencari muka dengan memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari muka di hadapan Allah terpuji, kalau mencari muka di hadapan manusia ini rendah hina. Wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Kemudian berdoa kepada Allah dalam kondisi berharap dan cemas. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Kemudian bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, ataupun ya Rahman irhamni, ya Ghafar ighfirli, ya Razzaq urzuqni. Wa tauhidihi, dan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddama baina yaday du'aihi, akan ada nanti contohnya. Wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqah. Kemudian dia mendahulukan sebelum dia berdoa kepada Allah shadaqah. Bersedekah dulu, berbuat ihsan dulu kepada makhluknya. Fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abada. Maksudnya doa yang seperti ini hampir-hampir tidak tertolak. Wala siyama in sadafa al-ad'iya allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah. Terlebih lagi kalau dia berdoa dengan doa yang telah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya doa ini adalah doa yang didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada faedah bahwasanya doa yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah adalah doa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Itu yang paling baik. Di antara dalil yang menunjukkan kepada ini adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi." Maka Adam pun menerima kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun menerima taubatnya. Kata ulama, ini maksud dengan kalimat di sini adalah ucapan beliau, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Diterima taubatnya. Sebelumnya telah berdoa, meminta kepada Allah dengan doa-doa, tapi belum Allah kabulkan. Setelah beliau Allah berikan kalimat ini, kemudian dia pun meminta kepada Allah, meminta ampun kepadanya dengan kalimat ini, maka Allah terima taubatnya. Sehingga ada faedah yang penting untuk kita berdoa menggunakan apa yang datang dalam Alkitab ataupun Sunnah. Di dalamnya semua yang kita butuhkan ada. Yang dibutuhkan adalah kita atau upaya kita untuk memahami makna-makna dari doa tersebut. Segala kepentingan kita baik dunia ataupun akhirat itu ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Tinggal kita luangkan waktu kita untuk kita mempelajari doa-doa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Au annaha mutadammina lil ismil a'zham, ataupun doa tadi mengandung penyebutan nama Allah yang al-a'zham, yang termulia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya nama Allah yang termulia yang kalau kita meminta kepadanya akan dikabulkan adalah al-hayyul qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya rahmatika astaghits, wahai zat yang menegakkan seluruh para makhluk dan zat yang maha hidup, disebutkan setelah itu hajahnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya al-ismul azam adalah tergantung hajat yang dia minta. Kalau hajat yang dia minta adalah apa? Ampunan, maka al-ismul azam adalah ya ghaffar misalkan. Ya ghaffar ighfirli. Kalau yang dia minta adalah rezeki, maka al-ismul azam yang harus dia panjatkan adalah ar-razzaq, ya razzaq urzuqni. Iya. Dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian untuk pertemuan ini. Kita coba sampai di sini. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lengkapi bahasannya. Dan di sana nanti ada contoh-contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.